Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Baik, saya kana Sofia. Semoga Allah berkahi engkau. Aku datang tadi malam. Tutuplah pintu dan tutuplah pintu segera dengan tutup. Rapat-rapat gitu mungkin ya, kalau dalam bahasa kita. Dan pelankanlah kecepatan cepat angin. Nah. Qala Hamzatu Atakfiha Hadihi sur'atu. Berkata Hamzah, apakah cukup kecepatan ini? Cukup kecepatan. Masalan Usman, Abu Usman, Khofif. Taksi. Nah. Ini pas sendiri. VIP. VIP. Hey. Stem. Qala al-mudarrisu la laqad hafizta. Hafizta. Laqad hafizta kulla tahfizi. Illa tahfizi. Aradtu an tahfizi. Hafizta. An tuhaf tifaha ba'da tahfifi zidha ziyadatan tafifatan lapat korok. Ya, dengan dulu Pak Guru itu berkata, tidak, sungguh engkau telah menurunkan ini taukid ya, masdar atau naibu masdar. Engkau telah benar-benar memelankannya. Aku ingin engkau menurunkannya, memelankannya sedikit. Udah gitu aja, sedikit. Tambah kecepatannya sedikit. Lapat korok ta darsa al-jadidi. Darsa kok jadi. Lapat korok ta darsa jadida qira'ataini yaumal arbi'ai ittamamta fil qira'ah ittamam lapat qara' tu kan qara' lapat qara' tu ittamamtu fil qira'atil ula bil iqrabi wa bi asna'i asna'il qira'ati taniyati syarah syarahta syarahtu lakum syarahtu lakumul mufradatu Ahul B mufradatal tanda cerita tanda nasumnya dan apa jawab mana salim mufradatil jadi data syarhan wajizan nanti ambil aku memperhatikan mana memperhatikan lakot korok tuters sungguh aku telah membaca pelajaran yang baru itu dengan dua kali bacaan hari pada hari Rabu. Aku memperhatikan pada bacaan pertama dengan i'rab dan pada yang kedua asna itu pada tengah-tengah dan pada tengah-tengah pembacaan yang kedua aku menjelaskan kepada kalian mufradat kosakata yang baru itu dengan penjelasan yang pendek singkat wa qabla an asraha lakum darsa syarhan mufad. Jadi kalau huruf yang lainnya sukun itu ketemu alif lam kasrah, tapi kalau mim ketemu alif lam fi dhamma. Kalau harokat sebelumnya dhamma. Lakumud bukan lakumid, tapi lakumud sudah benar tadi. Lakumud darsa syarhan mufassalan. Uridu an asma'a minkumul ayati alwaridati alwaridata fi hada darsi fiha faha tau faha tuha hati hatiya hatu faha tuha Dan sebelum aku menjelaskan kepada kalian pelajaran ini dengan penjelasan yang rinci, aku ingin mendengar dari kalian ayat-ayat yang warid yang datang pada pelajaran ini. Maka datangkanlah dia. Kalian ya. Terus. Wa kallama di tasdid. Wa kallama Allahu Musa taklima. Dan sungguh Allah telah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Takliman sebagai apa ini? Taukid sebagai maful mutlak. Sebagai apa? Maful mutlak. Memang untuk taukid, tapi maful mutlak al-mu'akid i'aminihi. Baik, terus dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Qala Ali Saya dari sini mana? Saya tasliman ya, masdar sallama yusallimu tasliman. Mustahil ya. Sungguh kami setnya mana? Soban dan syakro. Setan ya? Apa? Yuti illaha dan itu apa? Sidqan la kadhiba fi, ucapan yang jujur, tidak ada kedustaan padanya. Nah, ucapan yang benar. Qawlan sadida, qulu qawlan sadida, faza fawzan adina. Istamir. Qala sahibun, az-zani wa-zani fadlidu lawakim mithma miyata jadati. Kata Hamid, seorang wanita yang... Allah Ta'ala berfirman, ini ayat semua ya. Ayat. Allah Ta'ala berfirman, yang maknanya... Cambuklah masing-masing dari keduanya. Sayanya mana? Mi'ata ya, di sini naibul masdar, bilangan yang diidhofahkan kepada masdar. Nah, lafadz qul ba'at yang diidhofahkan kepada masdar, termasuk naib pengganti masdar. Stamir. Tanya. Ahmad apa? Ahmadu dari? Ya, Ahmadu. Hukumnya apa ini? Hukumnya mufrad. Mana ada mufrad hukumnya apa? Nah, maaf ini atas. Di dom. Berapa? Ula Ahmadu. Labbaika. Ya Ustaz. Kata Ahmad, aku memenuhi panggilanmu, wahai Ustaz. Nah, sahihnya mana? Labbaik ini, labbaik ini sahihnya. qalan mudarisu at-tajlisu fil fasli hadal julusa. Hadal julusa ijlis jilsata talibil ilmi. Pak guru itu berkata, apakah engkau duduk pada kelas di kelas itu di kelas ini mana saya pakai ini tuh, apakah kamu duduk di dalam kelas duduk seperti ini duduklah dengan duduknya penuntut ilmu. Jilsa ini masdar hai'ah. Ya, hai'ah itu masdar apa? Hai'ah menjelaskan keadaan, cara. Kalau fa'lah itu masdar apa namanya? Marroh, menunjukkan berapa kali. Dorbatan, satu kali duduk. Jalsatan, satu kali duduk. Jilsa, cara duduk. Terus sam'an wa ta'atan, aku mendengar dan taat. Dari suhal kana umbi alaikum kalimatin nadirsi imlahan waktubu. Berkata waktubu, sekarang aku akan mendidikkan untuk kalian kata-kata terhadap pelajaran ini. Anta Usama. Kul Basyara. Baik, lafaz. Mahlan. Kul Usama. Mahlan, ya Ustaz. Lama nasta'idha. Nah. Berkata Usama. Sampelan ya Ustaz. Lama. Nasta'idha. Kami belum siap. Baik. Aba Numer Hamid, Aba Abdurrahman Mudarris, Aba Abdillah Hamzah, Naam, Aba Sofia Ali, Aba Luqman Usama, Aba Azam Al-Haris, wa Aba Isa Ahmad. Naam. Untuk menggolak kaya Ustaz, maka perintah ini Ustaz. Ya, Allah. Kodim tu. Kodim tu. Kodim tu. Kodim tu. Ya, Hamzatu. Ya, Hamzatu. Aglik. Aglik bab. Iglaqan. Aglik al-baba. Iglaqan. Aglik. Aglik baba. Aglik il. Wafi asna mudorong kalau sebelumnya doma jadi doma lakumul. Lakumul mudorong jadi datang. Dalam wajib an asrohu. Aminkum al-ayatil waridata fi hadha fahatuha fahatuha fahatuha al yang durul insanu ila ta'ami anna sababna ma sabba thumma shaqqa lana shaqqa ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hasbana Tuhan dari waktu kulla wahidu minum mami akan cabut. Walau tak harus naca baru cerita ini yang diulang. Ya. Mana sama? Dum sama. Ya. Walau tak harus naca baru cerita ini yang diulang. Ya. Lebih kaya Ustaz. Tetapi si pasti hadza al-dulus iblis yusata oli ilm sam'an wa ta'atan wa'al umli alaikum kalimatin min nyadar nyadar nyadar kumlaan faktuhu. Faktuhu. Artinya fa'uktubu, tapi kan hamzah wasal, jadi faktuhu. Mahlan ya ustaz, nama nasta'idah. Nah, insya Allah kita ulangi pada pertemuan yang akan datang, kita lanjutkan sholat. Dilancarkan bacanya. Nah. Master itu dulu mana? Tanya. Di bawah mutlak nggak ada. Mau kalau mutlak? Nggak ada. Nanti di sini ada di sorok ini. Kita buta strip ada master. Nanti ada master. Ada master mim. Master mim itu master diawali dengan mim. Ada master hai'ah. Wazannya fi'lah. Ada master marrah. Hai'ah itu menunjukkan keadaan. Halaman 169. Anda melihat. Selain di daripada yang tersebut di masing-masing bab ada terlalu banyak timbangan masdar yaitu fi'ala, fi'al dan seterusnya. Sebenarnya ada 12 di sini. Kemudian pembahasan masdar mimi. Masdar mimi itu adalah masdar yang di permulaannya ada mim. Ya, tinggal ditambah mim. Masdar mim ini dari bab sulasi mujarad adalah atas timbangan maf'al. Qasadayak sudu maqsad. Masdarnya kan qasdan, ya. Masdar mimnya maqsad. Ini gitu. Masdar marrah itu maknanya masdar buat menunjukkan berlakunya perbuatan itu sekali marah sekali. Seperti dorobtu dorbatan, aku telah memukul satu kali pukulan. Ada masdar linau jenis. Atau kita katakan apa tadi? Hai'ah, keadaan. Untuk menunjukkan kepada macamnya. Satu perkaranya. Seperti waqafa wikfatal asad. Berdiri seperti berdirinya singa. Jilsata talib. Duduknya seorang pelajar. Masdar sina itu maksudnya masdar yang dibuat, yaitu lafaz yang ditambah ya bertasdid untuk menunjukkan kepada makna masdar. Seperti al-hurriyah, ada ya tasdidnya itu masdar sina ya, dibuat. Tidak ada timbangannya tapi dibuat. Wafaniyah, hurriyah kemerdekaan, wataniyah apa? Apa istilahnya? Kebangsaan, ya, kenegaraan. Ketanah airan. Insaniyah, kemanusiaan. Itu, ya, ini beberapa macam masdar. Kita masuk pada pelajaran. Masuk amsilah, ya. Rohwa sudah. Sekarang kita masuk syahwa. Syahwa. Ya sudah ini. Amsilah yang kedua syahwa. Enak, lezat. Saya mana tadi? Pak Usman ya. Proyek Pak Usman. Belum ketemu. Kasih tanda no. Halaman 63. Contoh nomor 2. Sahwa yasbu. Sahwatan. Sahwatan. Sahwatan. Sahwatan. Sahibun. Mana sah? Fa'ilun. Ya artinya sahibu, tapi kan jadi syahiyun, ilal. Sahiyun. Wawu kok jadi yu ibi. Sahwa yasmu maskun. Sahwatan. Syahiyun mashhubun. Syahiyun mashhubun. Mushbu matashbu mashbun. Mashbun. Mashbun ini apa? Mashan. Mishan. Suhiya. Yusha. Ibe. Nomor bisa siar mana? Ulangi sekali lagi. Mancar. Sahwa yasbu sahwatan. Sahiyun. Kan wa fa'ula itu kan wa fa'il wazir simpul. Syahiyun kita sebut. Syahiyun mas'ulun mas'u. Bun. Mas'u bun. Usbu latas bu mas han mas han mis han surya yus han prau syahwa yasbu syahwatan sahiyun latas bu mas han mas han mis han surya yus han. Baik. Ya, nah. Syahwatan. ina zat ya dengan sarwa berikutnya sarwan sarwa itu apa mulia terhormat dermawan buku-buku kitab Butasif ini sudah dibuat model-model apa ya dipermudah ya yang seperti Fahim itu ya pelajaran dasar kemudian ada I'anatul Bari itu yang Adz-Dzahabi itu mungkin bisa apa membantu itu antum punya itu terangan-terangannya bahasa Indonesia ini kan pakai bahasa Indonesia juga tapi tulisannya Arab jadi kangelan sih nggak mojo kadangnya tanya Bu Ishak nanti belinya yang kayak apa itu. Ya Busman ada pelajaran tafsir dasar itu ada 1, 2 kok bayarnya roh Busman maksudnya itu Pak Busman ya bayar Busman nah apa? Al-Kahfi. Bagus. Oh. Iya, kalau ada yang dari kita ya dari kita aja. Walaupun itu cuma mempermudah bahasa yang di sini. Iya, bahasa Indonesia. Kalau ini kan keterangannya pakai bahasa pegon tulisan pegon, mocoannya kangelan. Ayo di sini kurang banyak di sini tuh di sini. Baik, itu ya Bosman. Nah, kadang-kadang mampir ke Gema Ilmu. Sarwa, kalau ya Pak Isha. Sarwa yes bu. Sarwan. Nah. Sariyun masruun, usru la tasru, masron masron, misron, suya isro. Kraw. Sarwa yasru, sarwan, sariyun masruun, usru la tasru, masron masron, misron, suya isro. Sarwa. Nah, kalau lihat di kamus, di sana ada juga arti mulia, dermawan. Sariyun. Seorang laki-laki yang mulia dan yang mati malam ya, Pak Nabila. Saru. Mana saru? Saru. Saru itu apa, Pak? Udah jawab ya? Saru itu katanya kasar seru. Jadi saru. Nah. Saya ulangi. Sarwa, sarwa, saru. Saru. Sarwa, sarwa, saru. Saru, saru. Tuma, saru, saru. Saru, tuma, saru, tuma. Saru, tuma, saru, tuma. Rau. Sarwa, sarwa, saru, sarwat, sarwata, saruna, saruta, sarutuma, sarutum, saruti, sarutuma, sarutuna, sarutusana. Sarwat. Sarwat. Ya, dia seorang perempuan. Ngopo. Murat. Murat. Harta hormat. Sarutu. Sarutu. Saya telah murat. Sarwa. Sarwa. Mereka dua orang laki telah murat. Mudore. Oh. Yasru'ani yasruna tasru'ani yasruna tasru'ani tasruna tasrina tasru'ani tasruna aluno lagu tasru mulia juga bisa tasrina taf'ulina taf'ulani taf'ulna tarhuna. Ini antara tarhuna, kalian banyak perempuan dan kalian banyak laki-laki, sama ya. Yang terjadi elal pada apa ya, kenapa? Umar? Tarhuna. Yang mana? Yang antum. Ya, aslinya apa? Tarhuna. Tarhuna. Baik, nak sampai di sana. Barakallahu fiikum.